Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1, dan kita akan membaca satu perikop ini 13-14. Tapi kita akan konsen memikirkan ayat yang ke-13. Efesus pasal 1, 3-14, saya baca 3, saudara baca 4, kita bergantian hingga selesai ayat 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudaraku yang kekasih, kita berbicara tentang kebenaran. Apakah kebenaran? Bagian ini sengaja saya ajak saudara untuk membaca bagaimana Alkitab membicarakan itu. Ada banyak bagian di dalam kitab-kitab baik Injil mengurai kepada kita tentang kebenaran. Dimulai dari statement Yesus yang amat sangat terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Dan tiga kalimat yang dipakai bukan dengan kata benda tetapi kata sifat. Dia jalan yang membawa kita. Ya, dia kebenaran yang membenarkan kita. Dia kehidupan yang menghidupkan kita. Sehingga bagian-bagian itu menunjukkan keunggulan yang sangat luar biasa. Lalu ada pula satu kalimat yang sangat menarik. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus dan Yesus berkata apa? Orang perempuan Samaria bilang, kami menyembah Allah di gunung ini, kalian di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, salah, akan tiba saatnya orang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan ruang, artinya Yerusalem ataupun gunung yang kau yakin itu. Tapi dalam roh artinya Allah ada di mana-mana. Beyond the space, ya. Kebenaran, karena dialah sang kebenaran itu. Maka ketika kemudian di dalam surat ini Paulus mengatakan bahwa kamu telah mendengarkan Injil kebenaran, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Maka mari kita mulai mendetek apa yang dimaksudkan Alkitab di sana. Pertama, kebenaran adalah berbicara tentang Allah sang benar. Ini dulu. Sehingga hal ini menjadi ukuran, diukur dari ukuran Allah. Maka dia berkata di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang baik. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan tidak ada satupun yang benar, kita akan lihat kiri kanan. Ada banyak orang benar di sekitar kita. Ada banyak orang baik di sekitar kita. Mengapa? Karena kita mengukur dengan ukuran kita. Minimum orang itu lebih benar dari kita, lebih baik dari kita. Sehingga kita akan berkata, dia benar. Kalau kita benar, dia tidak. Mungkin kita akan berkata, dia tidak benar. Ukuran yang relatif. Tapi datang lagi orang yang lebih baik, lebih benar dari kita. Malah dibilang, kita yang tidak benar. Maka ukuran itu sangat amat relatif. Perbandingan kultural, perbandingan pendidikan di dalam nilai-nilai moral pasti akan sangat mempengaruhi. Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, ketika merumuskan apa yang dimaksud dengan moral, dia berkata, moral atau sesuatu yang benar dan baik adalah apa yang berlaku secara common di seluruh dunia dan diterima semua orang. Tapi Alkitab bilang, yang disebut benar dan baik menurut semua orang dan diterima di seluruh dunia, belum tentu baik karena Kristus yang akan mengukurnya. Maka waktu dia katakan akulah jalan kebenaran, akhirnya memang di dunia tidak ada yang benar. Kenapa? Tadi itu. Kalau malam hari ini tengah malam, saya sering kasih contoh ini ya, lampu kita matikan semua. Gelap gulita. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Kita nyalakan satu lilin, maka kemudian menjadi terang. Lilin itu memberi terang, memberi kita arah. Kita bisa melangkah kemanapun. Maka kita akan memberi satu kesimpulan pertama. Lilin memberikan terang. Lilin menghasilkan terang. Lilin sama dengan terang. Lalu jam 12 siang, persis matahari tepat lagi terik-teriknya. Menyinari seluruh dunia. Kita taruh lilin di bawah matahari. Apakah terang akan bertambah? Tidak. Kalau terang tidak bertambah, pertanyaan muncul. Sebetulnya lilin memberi terang apa tidak? Akhirnya tergantung. Kebenaran atau terang lilin itu sangat relatif. Dia terang di kegelapan, tetapi tidak di terang benderang mentari. Begitulah kebenaran orang-orang dunia, kebenaran manusia, terang di antara manusia, benar di antara manusia, tetapi tidak di kebenaran Kristus. Itu sebab dia berkata, akulah kebenaran. Silakan bandingkan dirimu dengan Yesus. Adakah engkau yang sama dengan dia? Tidak, maka engkau tidak benar. Tapi bagaimana mungkin mau sama dengan dia? Dia dilahirkan dalam ketidakberdosaan. Dia tidak terhisap kepada dosa turunan, sementara kita ada di sana dan terjebak, tidak bisa keluar dan lepas daripada dosa turunan itu. Mau jadi apa? Maka kita adalah orang-orang berdosa. Sekalipun saudara bilang, saya enggak bikin dosa, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh. Kita bisa berdosa dengan pikiran kita. Kita bisa berdosa dalam banyak hal. Karena berdosa adalah tidak tepat sasaran, tidak memenuhi kriteria yang digugat oleh Allah. Kurang sedikit, dosa. Padahal kurang sedikit dari tuntutan Allah terbaik di dunia. Nah, oleh karena itulah ketika dia mengatakan bahwa di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Maka kebenaran itu mengacu kepada Kristus Yesus yang sudah berkarya sejak dunia belum dijadikan. Digambarkan Paulus. Kita lagi tidak membicarakan sekarang tentang predestinasi di dalam isu ini. Tetapi bagaimana ini menjadi sebuah kebenaran yang tidak terbantah. Sehingga diberi label Injil yang benar itu. Injil keselamatan itu. Oleh karena itulah kita tahu benar tidak sama dengan ukuran kuantitatif. Tapi benar adalah ukuran kualitatif. Kalau orang itu baiknya 60%, jahatnya 40%, kita bilang orang baik kan ya. Karena 60% lebih tinggi dari 40%. Jangan bilang 60-40, 99 sama 1 pun, 1 itu sudah cukup menggugurkan bahwa kamu bukan orang baik atau orang benar. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai melihat apakah kebenaran, kebenaran Allah, nun jauh di sana. Maka kita tidak tahu kebenaran itu apa, karena nun jauh di sana. Alkitab mulai ditanya, kenapa dipaparkan kepada para umat. Nabi-nabi kemudian berbicara, tetapi tetap saja mereka tidak melihat satu ukuran yang real. Apa kebenaran itu? Oh, Mazmur pernah bertanya, ya Allahku tunjukkan jalanmu kepadaku. Saya suka membaca PL penuh dengan hal-hal kerinduan batin yang mendalam. Mengajukan berbagai pertanyaan di dalam kebingungan pergumulan. Tapi kerinduan akan kebenaran yang begitu kuat. Bukan bingung karena tidak ngerti apa-apa. Tetapi sedang mau menatap, mau mengenal Allah lebih dalam. Tapi tidak bisa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kebenaran selalu menjadi kerinduan. firman yang benar, hidup yang benar. Tetapi apa ukurannya ya? Dan di PL ketika kita menata seluruh kehidupan lalu melihat manusia, para nabi, para imam, tercenganglah kita. Mereka jauh dari gambaran ideal sebagai orang beragama. Apalagi dalam rentetan kekinian masa, kita akan bingung. Ada seorang Elisa yang begitu hebat hidupnya, tapi mengutuki anak-anak sampai dicakar beruang. Ada seorang Elia yang dengan tegas menghabisi ratusan para nabi Baal, tapi kecewa ketika Israel tidak bertobat lalu berteriak kepada Allah, "Why God? Mengapa Tuhan? Ternyata hidupku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Untuk apa?" Dia berjalan dalam frustrasinya. Ada Musa yang kebingungan dengan kehendak Allah yang benar ini. "Kau taruh aku di antara bangsa ini dan kau jepit? Lalu untuk apa kau taruh aku di sini?" Dia bingung harus memainkan peran itu. Semua para nabi kalau kita baca, saudara, bergumul untuk memahami kebenaran Allah itu. Bacalah Alkitab dan teliti dan kagetlah. Sehingga ritme hidup itu menjadi sangat indah di dalam perjalanan keimanan. Ketika kemudian ini terus bergerak, sampailah kepada puncaknya Kristus itu. Maka benar itu menjadi nyata. Dan dia berkata, "Akulah kebenaran itu." Dia menjawab pemazmur, "Akulah jalan itu." Ketika pemazmur berteriak, "Tunjukkan jalanmu ya Allahku. Akulah jalannya. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan." Dan jawaban ini pun menjadi satu ucapan yang luar biasa, bahkan menjawab sepanjang sejarah dan berbagai agama. Siddhartha Gautama bicara jalan hidup. Jalan hidup adalah reinkarnasi, mati hidup, sampai keluar dari lingkaran kehidupan. Yesus bilang, "No, I am the way." Socrates menggugat zamannya dan berkata, "What is the truth?" Yesus menjawab, "I am the truth." Konfucius kebingungan dengan kematian. Sehingga ketika muridnya bertanya, "Guru, engkau ceritakan kami kehidupan, beritahu apa itu kematian." "Muridku, hidup saja masih tetap misteri. Bagaimana engkau bicara kematian?" Maka Yesus berkata, "Akulah kehidupan. Karena mati bukan apa-apa." Hingga tokoh-tokoh besar dunia mengajukan pertanyaan. Muhammad menganjurkan kepada pengikutnya, "Berbuatlah amal ibadah sebanyak-banyaknya. Kiranya kasih karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkanmu. Semoga." Tapi Yesus berkata, "Tidak akan pernah engkau sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku." Final. Itulah kebenaran. Yang tadi masih bayang-bayang, yang belum dipahami penuh di dalam PL, sekarang menjadi kental dimengerti di dalam PL, di dalam PB. Makanya Yesus pernah berkata kepada para rasul, "Kalian adalah murid-muridku yang beruntung." Apa yang ditunggu-tunggu orang di masa PL? Mereka masih menunggu sampai mereka kemudian meninggalkan dunia ini. Tetapi kalian sekarang melihat apa yang ditunggu. Kalian bersama apa yang ditunggu. Betapa berbahagianya mereka. Dan antara yang menunggu dan melihat, ada Yohanes Pembaptis yang terbesar di kolong langit, tapi terkecil di surga. Terbesar karena dia membuka jalan Yesus. Tapi terkecil, dia mati duluan sebelum Kristus di atas kayu salib. Itu gambarannya. Saya kalau baca Alkitab dan pikir kebenarannya sangat mengagumkan. Tapi memang tidak mudah mencari orang Kristen yang suka belajar. Kita menjadikan agama aksesoris, asal tahu cukup. Sedikit tahu untuk bahan debat. Padahal kita perlu mengerti mendalam dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana menggumuli dalam hari-hari kita untuk memainkan peran kita. Itu menjadi amat sangat perlu. Inilah yang mesti kita pikirkan, saudara-saudaraku. Sehingga di kehidupan keimanan dan pergumulan kita, kita mesti berani berkelahi melawan zaman ini. Sehingga benar adalah benar. Kristuslah benar itu. Karena Allah yang benar tak dapat dijangkau. Allah yang benar tak dapat disentuh. Allah yang benar tak dapat dilihat. Maka Yesus berkata, "Ketika kau melihat aku, kau melihat Bapa-Ku." Apa itu kebenaran? Dia. Dan dia mengatakan, "Aku kebenaran itu." Oleh karena itulah, saudara, apakah kebenaran bisa berubah? jangan bilang berubah. Berkurang pun sudah tidak jadi benar. Benar 100, maka 99,99 sudah jadi tidak benar. Maka istilah yang dipakai dalam Alkitab, dosa tidak tepat sasaran, itu amat sangat excellent. Sedikit meleset, dosa. Kalau begitu siapa yang tidak berdosa? Semua. Kalau begitu siapa yang bisa tepat? Kristus. Kalau begitu kalau aku mau tepat, percaya pada dia. Itu sebab dikatakan, jikalau engkau dalam aku, aku di dalam engkau, maka hidupmu akan terus berbuah. Apa saja kau minta pada Bapa akan diberikannya. Kalau Kristus di dalammu, ya, dan engkau di dalam Kristus, tidak mungkin engkau minta barang materi. Engkau akan jadi orang yang paling bodoh. Pasti engkau akan minta bagaimana hidup memuliakannya. Itu sebab dia ajarkan kita meminta. Kalau kau meminta makanan, katakanlah, berikan aku makanan yang secukupnya. Dan supaya kau tahu seluruh kebutuhan hidupmu aku menjamin. Karena itu cari dahulu kerajaanku dan kebenaranku. Akan kutambahkan padamu yang lain-lainnya. Itu prinsip hidup Kristen. Sangat berlawanan dengan semangat kita untuk mencapai kehormatan yang bisa kita capai. Sangat berlawanan dengan semangat kita untuk mencapai kepuasan yang bisa kita capai. Kehilangan adalah kata yang kita benci. Menerima adalah kata yang kita sukai. Tapi tahukah engkau di mana Ayub menerima berkat besarnya? Di kehilangannya. Kita enggak akan suka itu. Di manakah Paulus menemukan kepuasan hidupnya? Di kehilangannya. Sehingga dia menatap masa lalu dan berkata, posisiku, kesempatanku, keunggulanku, semua sampah. Saya tahu secara knowledge pergumulan mereka. Tapi saya gentar untuk membayangkan itu terus-menerus terjadi dalam hidup ini. Tidak kuat susah. Saya harus jujur mengatakan belajar to be nothing. Berat. Saya bukan orang bodoh. Banyak hal bisa saya pikirkan, banyak ide bisa saya kembangkan. Tapi belajar mendengar orang lain. Jadi perlu, tapi tidak mudah. Kalau saya dikasih tahu karena ketidaktahuan, kan enak ya. Tapi kalau saya tahu dan saya sudah pertimbangkan sehingga apa diberitahu, tidak selalu mudah. Tapi harus belajar. Sakit, itu kecil. Belum lagi kalau dicomot yang ada di badanku ini. Belum lagi kalau dicomot yang ada di rumahku. Karena aku tidak mampu membayangkan akankah aku tetap berkata, ya Yesus Kristus kau Tuhanku. Mengkhotbahkannya tentu sederhana. Lakukannya, itu yang tidak mudah. Kita terus bergumul, belajar, menemukan kebenaran, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Itu menjadi satu pergumulan hidup kita. Dan tidak akan ada kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Tanpa pertama, pertobatan di mana perdamaian dengan Allah terjadi sehingga kita dipindahkan dari orang yang sesat kepada orang yang benar, dari yang salah kepada yang benar. Seperti apa yang dikatakan Petrus, kita ini dulu sesat dulu kan. Ini dibenarkan olehnya karena ditebusnya. Maka seharusnya kita hidup di dalam dia. Maka tidak ada kebenaran tanpa pertobatan. Karena kebenaran bukan hasil pembelajaran. Pintar itu hasil pembelajaran. Kalau Anda pintar, belajar, belajar, belajar, belajar, pintar. Belajar, belajar, belajar, pintar. Makin banyak belajar, makin pintar. Kalau dikatakan rajin pangkal pandai, yes, tapi benar, mau apa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa belajar, belajar, belajar, jadi benar. Tambah, tambah, tambah, jadi benar. No! Tidak akan ada pernah kekuatan dirimu menemukan kebenaran. Pencarian Siddhartha Gautama, pencarian Kong Fu Chu, pencarian Socrates yang rindu mau tahu benar. Hanya tiba pada ujung jalan. What is the truth? What is the life? What is the way? Begitu panjang pencarian mereka. Mereka manusia-manusia bermutu yang tidak pernah mencintai diri tapi belajar mencintai kebenaran. Socrates adalah satu orang yang berani mengkritik zamannya. Kaum sofis, politisi bangsawan. Paksa untuk meminum racun. Yeah, what is the truth? tapi dia tidak akan bergeser dari posisinya. Dia rela mati untuk itu. Para pejuang-pejuang yang berjuang karena keyakinan sangat panjang, engkau tidak akan pernah menemukan Kristus di dalam semua itu. Kematian Sokrates masih tetap terasa layak, toh dia orang berdosa juga. Kematian Konfusius, Siddhartha Gautama tidak menjadi aneh. Tapi kematian Kristus yang tidak berdosa, tidak bersalah, itu menjadi tidak lazim, tapi terjadi. Maka pertobatanlah yang bisa membuat seorang mengerti kebenaran. Tanpa pertobatan, otak ini tidak akan pernah mampu menjangkaunya. Tersesat ia karena menemukan sesuatu dan berpikir ini benar padahal bukan. Itu yang paling menakutkan. Karena berpikir sudah menemukan kebenaran padahal jauh dari kebenaran. Dosa yang paling menakutkan adalah ketika orang Kristen merasa dirinya tidak berdosa. Itulah yang paling mengerikan. Itu kondisi yang paling bahaya. Ketika kau merasa engkau yang paling benar dan tidak lagi ada salah. Itu yang paling bahaya. Saya suka Alkitab. Akui dosa-dosamu. Mengajarkan kepada kita satu sikap terbuka untuk dikoreksi dan mengkoreksi diri sendiri. Kalau gaya tiap orang beda-beda. Kita tidak bisa bikin satu gaya ya. Tapi semangat itu harus punya satu semangat. Bagaimana kita rela untuk terus mengaku di hadapan Tuhan kita. Menjaganya. Sehingga pertobatan menjadi bagian yang penting untuk masuk ke dalam kebenaran. Dan disinilah kasih karunia-Nya. Di situ orang bertobat dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan dengan apa? Kebenaran. Injil keselamatan itu. Maka kalau itu sudah dimeteraikan pada kita, inilah membuat kita tahap kedua hidup bersekutu. Sesudah bertobat bersekutu dengan Allah, terus menerus hidup di dalam Dia, bersama dengan Dia. Engkau di dalam aku di dalammu. Wow, itu menjadi kerinduan. Hingga persekutuan yang mendalam antara umat dan Tuhan membawa kita makin menemukan, memahami kebenaran demi kebenaran. Paulus sudah ada di puncak pelayanannya. Dia diberi kesempatan melihat surga. Dengan cerita yang tak lengkap. Dulu entah kapan, siapa entah apa. Aku pernah melihatnya tapi tidak ingat. Tampaknya dia seperti melihat suatu peristiwa. Namun di bawah, disitulah aku. Seakan-akan dia menunjuk itu dirinya. Tapi tidak terlalu clear. Dilihat lalu orang itu dibawa ke surga tingkat ketiga. Sepertinya ini kesaksian pribadi dia. Tapi muncul dalam hal penglihatan yang dilihatnya. Tidak lengkap, tidak hebat. Tapi yang hebat, apa kata Paulus? Dia mencatat. Supaya aku tidak meninggikan diri karena peristiwa spektakuler. Peristiwa yang hebat, peristiwa yang besar. Melihat surga yang tak jelas itu. Dulu entah kapan, itu loh maksudnya gak jelas. Maka Tuhan menaruh padaku duri. 3 kali aku meminta supaya dicabutnya duri itu, utusan setan itu diambil. Tapi Tuhan berkata, tidak Paulus, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Mengerti kebenaran puncak. Paulus membayar dengan duri yang sakit. Kau mau kebenaran itu, jangan tolak durinya. Tidak akan dipercayakannya kebenaran pada kita kalau kita tidak mau berdarah dalam hidup kita melayani Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita jalani menjadi satu pergumulan-pergumulan penting untuk terus kita lewati. Sehingga akhirnya Paulus makin mengerti kebenaran. Ya beda dengan orang sekarang yang cerita pulang pergi sorga lah. Duduk di sorga, makan buah apel lah. Sampai saya pikir sorga rendah sekali. Karena cari apel ternyata di sorga juga ada. Di dunia cukup. Ngapain ke sorga kalau mau makan apel? Maafkan saya. Bagi saya itu penghinaan pada sorga. Karena membuatnya menjadi recehan. Tidak akan kau temukan di Alkitab seperti itu. Yohanes melihat surga untuk menulis kitab Wahyu. Kau tahu di mana? Di pembuangan di Patmos. Dan itu ujung dari hidupnya. Dia hanya bisa menuliskan apa yang dikatakan Roh. Akan pernah sempat untuk memproklamasikan dirinya. Paulus yang tidak dibuang melihat itu. Duri harus ada dan ditanggungnya. mahalnya melihat kebenaran utuh. Harus berani kita bayar. Karena itu jangan mimpikan sebuah pelayanan yang indah tanpa pengorbanan yang berdarah. Keberanian ini diperlukan, saudaraku yang kekasih. Karena itu militansi dalam hidup kebenaran saya pikir perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Menjalani hari-hari yang tidak gampang. Tiap saudara mungkin kalau lihat selalu, ya saudara tidak akan pernah tahu secara penuh apa yang terjadi dalam hidup saya. Kesehatanku, dropku. Tapi saya pikir saya tidak ada alasan untuk membesar-besarkan kesulitan fisikku. Lalu harus minta dikasihani. Bagaimana aku harus bertanggung jawab pada hidup yang Tuhan berikan? Akan kulakoni terhadap kebenaran itu. Nada benci tapi rindu itulah yang patut kita nyatakan, ya. Rindu begitu datang benci. Rindu tapi begitu terjadi enggak pengen. Kenapa begini? Kenapa? Padahal itulah kebenaran. Di mana kita diobok-obok, digosok-gosok oleh Tuhan. Jadi seperti apa yang Tuhan mau. Sakit, yes. Harus, yes. Tahu, yes. Mau, enggak. Jangan Tuhan. Saya bayangkan Paulus. 3 kali aku berteriak. Hah? Paulus sampai minta 3 kali. Ditolak 3 kali baru enggak minta lagi. Bagaimana aku? Cukup kasihkan Tuhan cabut. Cukup kasihkan Tuhan cabut. Cukup kasih karunia aku. Maka tahulah dia satu kebenaran. Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatannya. Waduh, aku tahu khotbah ini tuh. Ngalamin itu yang susah. Makin kemari saya tidak terlalu pusing dengan pertanyaan tentang Alkitab. Mau dari ateis, mau dari free thinker. Tapi makin banyak yang ku tahu, makin resah batinku. Karena rasanya jauh jalanku dari semua itu. Ada kesulitan, ya jelas. Ada kepahitan, jelas. Banting tulang, jelas. Tapi kalau ku baca pergumulan para rasul, miris. Mereka begitu terhormat mendapatkan semua kesulitan itu. Aku rindu, yes. Mau? Waduh. Cukuplah dirindu, kira-kira gitulah suara hati ya. Kalau boleh jangan juga. Karena itu yang bisa kudoakan hanya satu Tuhan. Gentar aku ke situ. Kalau itu maumu, kau tahu aku. Ampukan aku. Ya tahu Tuhan pasti pelihara saya. Tahu kenapa enggak. Masa kita enggak tahu Tuhan pelihara kita. Tapi itulah doaku. Kuteduhkan batinku. Datang lagi ini. Ah, kalau betul-betul bisa kau bayangkan. Takut lagi susah. Mencintai kebenaran. Tak semudah yang kau ucapkan. Mau kita bilang kita cinta kebenaran. Tapi sorry. Tak semudah itu. Kebenaran adalah pertobatan. Kebenaran bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita hidup di situ dan mencintai kebenaran itu. Itu akan membuat kita terpakai penuh dalam pelayanan. Kebenaran yang membawa kita berjalan pada jalan Tuhan. Kebenaran yang akan menolong kita dari hari ke hari kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Rindukan itu. Karena itulah kita perlu saling mendoakan. Karena itulah kita perlu saling menopang. Bagaimana supaya kita satu jemaat ini betul-betul saling dikuatkan untuk bisa benar di hadapan Kristus Tuhan kita itu. Urusan rupiah-rupiah kita, pundi-pundi kita terlalu kecil buat Tuhan ya. Kalau dia mau kasih, tidak ada yang susah. Apalah kesulitan bagi dia? Bukan itu pergumulan kita. Kita mungkin bergumul soal kerja, gaji kurang cukup. Bergumul ini, bergumul itu. Kesulitan ini, kesulitan itu. Tapi demi Tuhan yang hidup. Apakah kau tidak pernah berpikir Tuhan tidak diam di situ? Tapi sedang melukis hari-harimu, cintanya padamu. Tapi kau salah menerjemahkan cintanya. Kau anggap tindakan Tuhan tidak benar. Kenapa kau dihadapkan kesulitan? Kenapa begini? Kenapa begitu? No. Kita harus bergumul. Kita harus lakoni. Hari ini paling tidak kita taruh dalam batin kita satu goresan tajam. Penuhnyakah hidup kita untuk Tuhan? Adalah perjalanan sampai detik kematian kita. Maka gonjang-ganjing karena mau hidup benar sampai mati kita. Ingat, tidak ada kebenaran tanpa pertobatan. Tidak ada indahnya tanpa persekutuan. Dan tidak ada luka. Tidak tanpa luka dalam mencintai kebenaran. Pasti kita terluka. Tapi dia akan membentuk kita dalam cintanya. Sampai kapan? Sampai ujung hidup kita. Itu sebab firman kebenaran sudah disampaikan kepadamu. Yaitu Injil keselamatan. Yang dirancang bangunnya sejak dulu kala sebelum dunia dijadikan. Sudah dia desain menuju ke muka. Betapa ajaibnya kasih karunia-Nya. Yang membuat saya selalu tidak habis pikir. Mengapa dia rela terlibat dalam rancang bangunnya sendiri. Seperti kita mau bangun rumah. Tapi kita jadi, apa ini tiang penyangga ini, megangin corannya. Kan bego amat ya. Kan bisa cari kayu lain, kaso lain. Tapi karena kecintaan pada bangunan, coba ditahan terus. Ngapain? Suruh yang lain. Maka saya mulai belajar memahami. Mencintai Kristus. Dalam tanda petik seperti hobi tadi. Kalau hobi kita senang ya. Apapun kita lakoni kan. Mancing orang bisa jam-jaman. Sampai satu malam mancing itu kalau udah hobi. Ya. Naik kapal bisa pindah-pindah mancing satu malaman. Itu kalau orang udah hobi. Ya. Nanam orang juga begitu. Pegang sana, pegang sini. Hancur-hancur tangan pun rasanya seneng. Ya, ngeliat pohon. Wah. Saya mulai bayangkan. Andai kata aku sedekat itu dengan Injil itu. Dengan kebenaran itu. Dimana aku bergaul terus kupeluk dia. Ku cium dia. Kebenaran itu hidup di hidupku. Dan terus menerus menyemangati aku. Hanya saja memang agak sedikit beda. Bunga itu memberikan aku kepuasan dan dia pasrah. Ikan yang kupancing itu memberikan aku kenikmatan dan dia pasrah. Kebenaran tidak. Ia menggugat aku. Ia menuntut aku. Jadi berbeda kasusnya. Aku bisa rasa senang setengah mati karena tergantung pada diriku. Tapi begitu aku mau mencintai kebenaran, aku harus berani menyangkal diriku. Aku harus berani mencintai kebenaran, mengabaikan diriku. Aku harus berani mencintai kebenaran, mengalami sakit karenanya. Pikirkanlah. Biar hari ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana kita memikirkan itu di kehidupan kita. Cintai kebenaran yang tidak akan berubah. Dan tidak mungkin dapat diubah. Ya abadi. Ya kekal. Tapi kitalah yang mencintai kebenaran yang akan makin berubah. Sehingga hidup kita tidak lagi sama dengan kita. Tapi hidup kita sama dengan kebenaran. Makin hari, makin dan makin menyerupai. Ingat, bukan sekedar pergi ke satu tempat. Ingat, bukan sekedar melakukan ini, memberiin dan itu. Ini soal harga diri kita. Soal perasaan kita. Soal kecintaan kita. Yang mengarah hanya pada kebenaran. Maka berubahlah kita. Di keabadian kebenaran, kita menjadi serupa dengan dia. Amin. Kita tunduk kepala. Renungkan dalam hatimu, pikirkan firman itu. Kebenaran yang teguh, Kristus Tuhan itu. Kebenaran yang menyelamatkan, tak ada yang lainnya. Cintai kebenaran itu. Tolong kami berjalan bersamamu. Melakukan kehendakmu. Kebenaran tidak akan pernah berubah. Kamilah yang harus makin berubah. Kebenaran tidak bisa kami cocokkan dengan diri kami. Karena itu adalah pengkhianatan. Dan kepalsuan. Tapi kamilah yang harus mencocokkan diri dengan kebenaran. Seturut dengan perubahan pembaruan budi. Dari hari ke hari kami. Terima kasih untuk pelayanan yang kau percayakan. Terima kasih untuk tiap apa yang Tuhan taruh dalam batin kami. Terima kasih untuk kesakitan, luka dalam melayani. Terima kasih kurang kepedulian orang. Terima kasih bahkan fitnah dari banyak orang. Terima kasih kalau kami seringkali ditinggal sendiri mengerjakan pekerjaan itu harus sampai selesai dalam melayanimu. Terima kasih karena pada akhirnya kami tahu. Itu berkatmu buat kami. Ajar kami memegang apa yang kami tidak suka. Dan mencintai kebenaran seutuhnya. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup itu. Kebenaran yang sejati. Kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah,